السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni', masih dalam bab waris tentang ahli waris Zawil Arham. Ya, apakah dia dapat atau tidak? Kita jelaskan di sini bahwa mazhab sebagian para ulama, jadi mazhab Hanabilah, dapat. Mazhab Syafi'iyah dan mazhab yang masyhur di Indonesia bahwa tergantung keadaan Baitul Mal. Bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi tidak teratur atau tidak amanah, dikhawatirkan tidak disampaikan kepada hak dari Baitul Mal yang sesungguhnya, maka diberikan kepada Zawil Arham, mereka juga dapat. Tapi bila ada Baitul Mal yang rapi dan amanah pada pengelolanya, maka diberikan ke Baitul Mal. Dan sekini sudah kita jelaskan, dalam kondisi negara kita tentu tidak ada Baitul Mal. Ya, maka untuk mazhab Syafi'i yang rajih di sini adalah diberikan ke Zawil Arham. Lalu bagaimana cara mewariskannya kepada Zawil Arham? Yang dipilih oleh mazhab, ada beberapa cara yang dipakai oleh para ulama Islam, tapi yang dipilih oleh mazhab Hambali dengan cara bitanzil, yaitu para Zawil Arham tadi diposisikan dia melalui siapa hubungannya dengan si mayit. Bila melalui ibu, berarti posisinya posisi ibu. Dalam melalui ayah, posisinya posisi ayah. Dalam melalui anak, maka posisinya posisi anak. Maka jika penghubung antara Zawil Arham dengan mayit ini ada lebih dari satu, ini yang kita bahas sekarang, ya. Tapi dan berbeda manzilahnya. Berbeda manzilahnya, ada yang kandung, ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Bagaimana? Kalau yang sebelumnya telah kita jelaskan, itu antar hubungannya dengan si mayat ada beberapa orang, ibu dan ayah umpamanya. Tetapi semuanya manzilahnya sama. Ya, itu mungkin saudara kandung. Ya, anak dari saudara kandung atau anak dari bibi, ya, saja. Ini manzilahnya sama. Sekarang manzilahnya berbeda. Ini yang dikatakan oleh fa in ikhtarafat manaziruhum minhu. Fadhal Ustaz. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in ikhtalafat manaziluhum minhu ja'altahum ma'ahu kamaytin iktasamu irsahu. Dan apabila ada perbedaan dari kedudukan atau manzilah mereka dengannya, maka kamu menjadikan mereka sama dengannya seperti seorang mayit yang dibagi kepada mereka seluruh warisannya, kepada mereka semua warisannya. Ya, mungkin nah, ya. Maknanya tidak jelas dan so. Begitu memang ibarat para ulama dalam kitab Mukhtasarat. Nah, memang kurang jelas. Maksudnya adalah bila berbeda manzilahnya, yang satu kandung seayah si ibu dengan penghubung si mayit, yang satu seayah saja penghubung kepada si mayit, yang satu seibu saja penghubungnya dengan si mayit. Maka bagaimana caranya? Ja'altahu ma'ahu kamayitin iktasamu irthahu. Engkau jadikan mereka para zawid arham tadi bersama penghubung tadi, seolah-olah yang meninggal ini adalah penghubung tadi. Ya, nanti mungkin dengan kita jelaskan dengan gambarannya mungkin lebih jelas. Ya. Kemudian engkau bagikanlah harta warisan kepada zawil arham tadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Lalu sini mu'alif menjelaskan fa'in, fa' namanya tafri'. Ya. Maka bagiannya dari kaedah yang tadi, kan kaedahnya bila manzilahnya berbeda, ada yang kandung, ada yang seayah, ada yang seibu, maka engkau jadikan perantara tadi, ya, seolah-olah dia itu adalah mayat yang meninggal. Ya, nanti akan lebih jelas. Ya, lanjut saya. Nah, qala mu'allif rahimahallahu ta'ala, fa in khallafa thalatha khalatin mutafariqatin wa thalatha ammatin mutafariqatin fa thulutsu للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتحسه من خمسة عشر. Dan apabila wafat tiga saudari dari ibu, dan seseorang wafat meninggalkan tiga saudari dari ibu, mutafariqat yang berbeda manzilah atau berbeda level, dan tiga saudari dari ayah, demikian juga yang berbeda manzilah atau berbeda level, maka bagiannya adalah sepertiga untuk saudari-saudari ibu dibagi lima, dan dua per tiga untuk saudari-saudari ayah dibagi per lima, dan ditashihkan dengan 15. Iya, artinya dijadikan 15. Ini kita coba terus di whiteboard. Masya Allah, sudah jadi Ustaz. Taib. Tadi antum mengatakan tadi saudari, ya, saya tulisnya bibi sebelumnya. Nah, lebih bagus mungkin saudari, ya. Taib. Saudari. Seorang wafat kita katakan namanya umpamanya Ali. Ibunya sudah wafat, nanti kita tandakan dengan gini, ya, dengan silang. Ayah sudah wafat. Kemudian semua ahli waris faridah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Kemudian semua asabah sudah tidak ada. Yang ada adalah saudari ibu, saudari ibu dan saudari ayah. Hubungannya berarti dengan mayat, biasanya kita katakan bibi, kan, ya. Cuma akan repot di sini bibi, padahal ada bibi di Indonesia sama bibi ibu dengan bibi ayah. Ada hal dalam bahasa Arab berbeda. Kalau yang dari ibu namanya khalah, dari ayah namanya ammah. Ya, dan posisinya pun berbeda. Ya. Maka di sini kita lihat penghubung antara tiga ini dengan si mayat melalui ibu. Ya, kan saudari ibu. Penghubung saudari ayah dengan si mayat adalah melalui ayah. Ya, melalui ayah. Ya. Dan berbeda manzilah, ada saudari ibu sekandung. Nah. Artinya bibi Anda yang dia dengan ibu Anda seayah seibu. Syakika. Ya. Ada saudari ibu seayah dengan seibu. Arti ayahnya dengan ayah daripada saudari bibi tadi dengan ibu Anda satu. Nah. Saudari ibu seibu saja, ya. Begitu juga saudari ayah yang kandung, saudari ayah seayah, saudari ayah seibu. Jelas saya kira. Maka bagaimana cara pembagian warisnya? Kata mu'alif tadi, ja'altahum ma'ahu kamayyitin. Begitu kan ya? Ja'altahu ma'ahum kamayyitin. Fa ibarat lagi Ustaz. Iktasamu irsahu. Ja'altahu. Seolah-olah berapa, bagaimana cara membagikan hak saudari-saudari ini? Kata muallif, bagaikan yang wafat itu sekarang adalah bukan ahli, tapi para perantaranya ibu, ayah. Kalau ibu wafat, ya status mereka adalah saudari kan ya? Ya atau tidak Ustaz? Sahih. Ya. Saudari kandung dapat berapa? Dia satu orang. Setengah. Saudari si ibu, si ayah dapat berapa? Takmilatul tsulutsain. Menyempurnakan 2/3, 1/6 berarti. Saudari ibu yang seibu, saudari seibunya dia. Kalau ibu yang wafat berarti ini saudari seibu. Dapat berapa? 1/6. Dapat 1/6. Berarti bisa 6 KPK-nya. Berarti setengah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 6, 1. 3, 1, 1. Berarti menjadi rad kepada 5 kan ya? Rad kepada 5. Ya. Begitu juga yang dalam kasus ayah tadi. Sama dengan di atas, setengah, 1/6, 1/6. Rad kepada 5 berarti 3, 1, 1. Jelas? 3, 1, 1. Kemudian kembali kepada hak ibu dan ayah. Berapa hak ibu kalau yang si Ali tidak ada anak? Kata Allah, li ummihi ats-tsuluts. Wa warithahu abawahu li ummihi ats-tsuluts. Ibunya kalau si yang wafat tidak punya anak, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ayah sisanya, ini dia 1/3. Ayah sisanya. Ya, ayah sisanya. Maka sekarang kita lanjutkan cara pembagiannya lagi. Berarti ada 1/3, ada 2/3. Masing akan dibagikan kepada 5 bagian. Ya, 5 bagian. Kita selesaikan dulu 1/3 dengan 2/3, berarti 3 bagian. 3 KPK-nya. Sini 1, di sini 2. Ya. Kemudian 3 ini, 1 dan 2 ini akan di, ini 2 akan dibagikan ke 5, 1 akan dibagikan ke 5. Daripada kita capek 5 kali 3 capek, ini antara 5 dengan 5 sama. Ya. Sama ketika sama ditetapkan 1 saja, 5 saja. Berarti 5 dikali 3 tadi. Ini dia, 5 dikali 3 sama dengan 15. 15, ya, 5-nya ini kita kalikan ke 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ini dikalikan ke 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. Bagian masing-masing tinggal 2 kali 3 yang di atas dulu ya, 1. Kan 1 yang ini. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya. Yang di sini bagian saudari ayah yang sekandung 3 bagian. Kali 2 sama dengan 6. Di sini baginya 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2. Maka saudari ibu kandung, saudari ibu yang sekandung dapat 3/15. Saudari ibu saya 1/15. Saudari ibu seibu 1/15. Saudari ayah yang kandung dapat 6/15. Saudari ayah seayah dapat 2/15. Saudari ayah seibu dapat 2/15. Itu yang dimaksud oleh mu'alif tadi. Ini makanya kita katakan pembahasan Zawil Arham pembahasan tersendiri, aneh sendiri ya. Seperti itu. Kalau yang biasanya kan tidak seperti itu. Ya. Allah wabarakatuh. Kita lanjut selesaikan Zawil Arham Ustaz atau terserah itu. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ثلاثة أخوان متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين kemudian dan untuk tiga saudara dari ibu yang berbeda manzilah maka bagi-bagian saudari saudari seibu bagiannya seperenam dan sisanya untuk saudari ibu yang seibu enam dan sisanya untuk alil abawain yaitu yang seayah dan seibu sekandung fa in kana ma'ahum abu ummin asqatahum dan apabila ada bersama mereka ayah daripada ibu ya kakek dari kakek. Ibu sahih asqatahum maka beliau menggugurkan mereka ya sebentar ya ini silakan difoto yang tadi tapi kalau difoto doang enggak paham kalau jalurnya enggak jelas tadi coba kita ulangi yang satu ini lagi tadi saudari ibu kan mereka zawil arham saudara ibu juga statusnya zawil arham saudara ibu juga statusnya zawil arham bila ada saudari saudara ibu satu orang saudara ibu sekandung ada saudara ibu seayah kan dia tiga kan ya nanti kita kan salah satu akhwal ada tiga saudara ibu seayah ada saudara ibu seibu bagaimana pembagiannya sama seperti tadi ya karena mereka menjalur melalui jalur ibu anggap yang meninggal ibu bila ibu wafat ada saudara kandungnya ya ada saudara seayahnya ada saudara seibu masih ingat Ustaz siapa yang dapat ada yang dibuang dan itu apa namanya mu'adah permasalahan tersendiri maka di sini saudara yang seayah gugur kenapa karena ada saudara sekandung kenapa saudara seibu dapat karena dia dapat dengan faridah ya saudara sekandung dapat sebagai asobah saudara seibu dapat dengan faridah ketentuan Allah yaitu falikulli wahidin minhuma sudusu ya itu mendapat seperenam maka kata itu karena itu kata muallif seperenam untuk yang seibu ini dia seperenam seibu ya kemudian wal baqi sisanya berarti asobah dia sisa yang seayah berarti tidak dapat kalau sisa 6 begini berarti 6 di sini 1 sini 5 ya saudara ibu yang sekandung dengan ibu artinya paman anda paman dari yang wafat ya antara dia dengan ibu anda sama ayahnya dan ibunya dia dapat 5/6 dan ada juga saudara ibu atau paman dari ibu anda yang seayah saja dia tidak dapat sama sekali gugur karena urutan asobah kan adalah saudara kandung bila tidak ada anak saudara kandung Bila tidak ada, naik kepada saudara seayah. Ya, bila tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti saudara ayah tidak dapat. Gugur. Itu maksud penulis. Fa in kana ma'hum abu ummin asqatahum. Jika di sini ada ayah dari ibu. Ini saudara ayah ibu. Ayah ibu. Ayah ibu berarti kakek dari yang meninggal. Yang meninggal umumnya tadi Ali. Ya. Berarti ini adalah statusnya hubungannya dengan Ali, kakek dari jalur ibu. Bila ada ayah, di sini ada ayah, ada saudara ibu sekandung, ada saudara ibu seayah, ada saudara ibu seibu. Dan ayah dari ibu, kakek dari ibu, Anda masih hidup. Semuanya ini enggak dapat. Lebih kuat. Ayah. Asqatahum. Ya. Kenapa? Ya, pernah kita bahas tentang masalah pewarisan ayah dengan saudara. Nah. Ya. Seperti itu. Dalam masalah kalalah ya. Kita lanjutkan satu lagi Ustaz atau karena ini terakhir Zawil Arham ini. Nah, mari وبثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين dan jika ada tiga anak perempuan paman yang berbeda manzilah المال للتي للأبوين maka harta diberikan kepada yang sekandung seayah seibu saja nam wa in adla jama'atun bi jama'atin qasamt al-mala ini thalath banati umuma nعم anak perempuan paman dia zawil arham kalau anak laki-laki paman asabah ya antara anda dengan sepupu lah bahasa kitanya ya bapak anda dengan bapak dia kakak beradik ya ayah anda sudah wafat dan ayah dia sudah wafat. Enak. Kalau yang sepupu anda laki-laki, dia namanya asabah. Tapi sepupu anda yang perempuan tidak asabah dan tidak juga faridah. Tapi dia dapat sebagai zawil arham. Ya. Bila yang sepupu ini ada tiga, yaitu kandung. Maksudnya kandung apa? Artinya dengan ayah anda, paman anda dan bibi anda satu ayah dengan ayah anda. Dan ada yang seayah dan seibu maka yang dapat hanya yang sekandung saja. Ya. Karena paman yang mendapatkan hanya paman kandung. Paman yang sekakek tidak dapat. Paman yang senenek juga tidak dapat. Taib. Wain adalah. Wain adla jama'atun bi jama'atin qasamtal mala bainal mudla bihim. Dan apabila jalurnya. Kalau tadi kan jalurnya jama'ah dengan dari yang pertama. Fa'in adla jama'atun bi waris. Ya. Jamaah terhubung dengan satu ahli waris. Seperti tadi, ayah satu orang, ibu satu orang. Okay. Maka bagaimana? Bila satu manzilah, beda-beda manzilah. Sekarang, yang mendapat waris jamaah, dan penghubungnya pun jamaah beberapa orang. Orang. Ya. Maka qasam tal mala bainal mudla bihim. Maka kamu bagikan harta di antara jalur penghubung di antara mereka. Ya, pertama dibagikan kepada penghubung tadi, kemudian masing-masing diserahkan kepada Zawil Arham sesuai dengan statusnya dengan penghubung tadi. Famasara likulli wahidin akhadahul mudli bihi. mudlabihi. Enam. Mudla mudlabihi. Kaifa tarjim? Ya. Maka yang untuk bagian dia kan tadi umpamanya sebentar dengan papan tulis mungkin lebih jelas. Ali wafat, ini kita kalau baru. Ali wafat. Ya. Kemudian ada Ibu Ali. Ada anak perempuan. Ini pun mereka sudah wafat. Ya. Ini kan jamaah. Kemudian di sini ada jamaah lagi, saudari-saudarinya tadi. Kemudian di sini ada jamaah lagi, umumnya anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan, berarti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan dari cucu dari anak perempuan. Ini semuanya kan mereka zawil arham dan mereka jamaah ini. Ya, anda di sini dua orang umpamanya, dua orang. Ya, dan di sini pun dapat dari dua jamaah. Bagaimana caranya? Anggap yang meninggal ini dibagikan untuk masing-masing ini dulu seperti tadi. Ibu dan anak, ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat kalau dia dua orang anak perempuan di sini. Dapat dia 2/3 dan terus dibagikan kepada masing-masing. Ini anak laki-lakinya seperti itu. Ya. Lanjut Ustaz. Qal mu'allif rahimahullah taala wa in saqata ba'dhum bi ba'dhin 'amilta bihi. Dan apabila salah satu menggugurkan yang lainnya atau sebagian menggugurkan yang lainnya, amil tabihi, maka kamu lakukan sebagaimana yang ya. Ini kan seperti tadi, bisa yang menggugurkan yang paman. Enam. Tadi saudara ibu, saudara dari ibu, dia bisa menggugurkan yang kandung, menggugurkan yang seayah. Itu maksudnya. Saya Abdurrahman. Ya. Itu maksudnya yang bisa menggugurkan tadi. Baik. Lanjut. Ini karena ini terakhir satu kalimat lagi. Wajihatu ubuwatun wa umumatun wa bunuwatun. Dan jihah itu ubuwah sebapa, umumah seibu, dan bunuwah yaitu anak maksud. Iya. Jalur, jalur. Jadi jalur para zawil arham, jalurnya itu, perantaranya itu bisa jatuh ubuah. Bapak kakek ke kakek. Nah. Ya. Kalau kakek dia asobah. Tapi saudara kakek, saudari kakek, kalau ayah asobah. Saudara ayah faridah dan asobah. Tapi saudara ayah yang kandung asobah, paman sekakek, yang paman sebapak tidak dapat. Ya. Tetapi saudari ayah zawil arham itu yang jihah ubuwah. Jihah umumah dari ibu, yaitu kita tulis atau cukup saja, cukup sekali ya. Dari ibu ke atas, nenek, semua jalur ibu. Nenek umpamanya, nenek dapat fadilah, tapi tidak dapat asobah. Berapa fadilah nenek? 1/6. Tapi saudara nenek zawil arham, tapi jihatul umumah. Kalau tadi yang dicontohkan saudara ibu, mereka tidak mendapatkan faridah, tidak mendapatkan asabah. Mereka hanya mendapatkan zawil arham. Bila tidak ada semuanya baru mereka dapat. Jiwah bunuwah ke bawah. Ke bawah. Seorang wafat, anak-anak laki-lakinya tidak ada. Ya, yang ada hanya yang anak perempuannya pun sudah wafat. Dari jalur anak laki-laki tidak punya keturunan. Dari jalur anak perempuan punya keturunan. Ya. Maka ini namanya jiha bunuwah ke bawah. Anak laki-lakinya punya keturunan. Maaf, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya anak perempuan. Anak perempuan ini punya anak laki-laki dan perempuan. Ini mereka zawil arham. Karena diantarai oleh seorang perempuan. Mereka tidak faridah dan tidak asabah. Wallahu a'lam. Cukup lama kita membahas tentang zawil arham, dan lebih lama lagi kita membahas kitab waris ini. InsyaAllah. Dan insyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita bahas waris hamil. Hamil maksudnya janin. Ya, dan ini penting. Seorang wafat, istrinya sedang hamil. Bagaimana cara membagi warisnya? Ya. Wal-khunsa muskil itu bukan bencong, bukan banci maksudnya. Orang yang terlahir dengan dua apa alat kelamin. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ini bagaimana muskil itu susah. Menyusahin para ulama, itu maksudnya benar. Artinya kenapa para fuqaha namakan khunsa muskil? Susah. Kalau dia jelas laki-laki, hukumnya hukum laki-laki. Dalam semua hukum, baik masalah solat, masalah puasa, ya, zakat tidak, puasa iya. Karena nanti dia haid. Karena dua jenis kelaminnya, jadi jenis kelamin perempuannya keluar haid, darah haid. Ya, apakah kelamin laki-lakinya berfungsi normal? Kalau tidak berfungsi, lain lagi. Apakah dia tetap puasa atau tidak? Karena sebagiannya haid, sebagian tidak. Ini muskil, membuat para ulama bingung. Kasusnya ada, tapi mungkin 1 per 1 juta mungkin. Tapi subhanallah, para ulama kita membahas itu dengan rinci. Dan ada penelitian-penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dan disertasi dengan judul khunsa muskil itu ada. Insyaallah. Ya. Barik fiik, Ustaz. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa Raja TV, tuntas dari pembahasan zawil arham dan beberapa contoh sudah dijelaskan untuk lebih memberikan pemahaman, dan kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa secara langsung di line telepon 021-823-6543. Kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silakan. Ya, halo, sudah masuk? Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikeraskan suaranya, akhi. Ya, silakan, sudah masuk. Apa, Ustaz? Ya. Dengan siapa, di mana? Mohon maaf. Bertanya. Dengan siapa, Bapak, di mana? Nama Allah. Di mana, Pak? Di Serang, Ustaz. Silakan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, jika keluarga Pak Joko meninggal. Bentar, saya bantu tuliskan, Pak. Siapa namanya? Hamba Allah. Pak Hamba Allah, saya bantu tuliskan ya. Pak Joko wafat. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tahun aja lah, atau bulan dan tahun. 2008. Bulannya masih ingat? Bulan masih ingat atau tidak? Bulannya Desember kalau nggak salah. Terus? Meninggalkan seorang istri. Istri. Satu anak laki-laki, dua anak perempuan, dua adik kandung laki-laki ayah ibunya masih hidup, perempuan berapa? Apa Ustaz? Dua adik kandung laki-laki. Betul. Terus? Tiga adik kandung perempuan. Terus? Dua cucu laki-laki dan tiga cucu perempuan. Cucu dari anak laki-laki apa anak perempuan? Dari anak perempuan. Tiga cucu laki-laki, tiga cucu perempuan dari anak perempuan. Perempuan semuanya. Dari anak perempuan. Ya. Ayah ibu Pak Joko masih hidup? Sudah meninggal. Ya. Saya bagi dulu ya. Antum bisa lihat televisi. Baik Ustaz. Ya. Ini kaedahnya yang bertanya harus mempelajari fikih waris dari awal lagi, di mana bila anak ada maka saudara saudari tidak dapat, anak atau ayah hidup saudara saudari tidak dapat, maka yang gugur maksudnya ini tidak dapat coret, ini tidak dapat. Mereka dapat bila tidak ada anak laki-laki atau ayah sudah wafat, berarti dinamakan dengan kalalah. Ya. Kemudian cucu mereka melalui jalur anak. Cucu dari anak perempuan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, mereka bukan ashabul furud dan bukan tidak mendapat bagian per, seperdua, sepertiga dan seterusnya, dan juga tidak mendapatkan sisa. Lalu mereka statusnya apa? Zawil arham. Ini yang kita bahas tadi. Kapan mereka zawil arham ini dapat? Kalau tidak ada ashabul furud dan ashabah. Di sini ada ashabul furud, yaitu istri mendapat seperdelapan, dan ada anak laki anak perempuan ya, yang mendapatkan sisa. Asobah namanya mereka, asobah ma'al ghair. Maka otomatis ini tidak dapat. Jelas sama Allah? Jelas Ustaz. Maka cara pembagiannya adalah 1/8 tambah sisa bagi 8, 1/7. 7 anak laki-laki ini, 1 anak laki-laki kata Allah, 2 bagi anak perempuan. Berarti 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. 7 akan dibagikan ke 4. Ya. 7 bagi 4 tentu akan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, ditashih 4 dikalikan ke KPK-nya tadi 8-nya. Sama dengan berapa hamba Allah? 32. 3, 2 semuanya dikali 4, 1 kali 4 hamba Allah 4. Yang 7 udah biarkan aja masing-masing. Yang anak tadi kan 2 bagian anak laki-laki, berarti 7 kali 2 14. Yang anak perempuan masing-masing 1 bagian, bagiannya kan 7, berarti 7 dan 7. Berapa hasil semuanya? 4 tambah 14 tambah 7 tambah 7 pas 32? Pas 32. Nanti dibagi 32. Maka harta Pak Joko, apapun, tanah, uang tunai, rumah, apalagi surat berharga, kendaraan roda 2, 4, 8 dan 10 dan seterusnya, semuanya dibagi 32. Istrinya dapat 4/32, anak laki-lakinya dapat 14/32, anak perempuannya mendapat 7/32. Jelas? Ya, Ustaz. Cukup. Silakan difoto. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, baik. Kalau setelah Pak Joko meninggal, Ibu Jokonya meninggal pada tahun 2021. Ibu Joko di sini tidak ada, sudah meninggal lama kata antum tadi. Istrinya atau gimana? Istrinya maksudnya kan. Oh, ah, itu berarti bukan Ibu Joko, nama istri Joko. Oh iya. Ah. Kapan meninggalnya? 2021. Meninggal ini wafat 2021. Terus Februari 2021. Nah, meninggalkan berarti satu orang anak laki-laki, dua anak perempuan. Bukan berarti enggak tahu apakah posisi anak-anaknya sama atau bertambah atau berkurang. Bagaimana bertambah? Kemungkinan istrinya nikah lagi. Oh iya Ustaz. Bertambah, mungkin ada anak bertambah. Ya. Afwan, Ustaz salah. Gimana Pak? Yang meninggal duluan itu anak laki-lakinya Ustaz. Kapan anak laki-lakinya wafat? Februari 2021. Yang istri Joko? Istrinya Pak Joko itu meninggal Maret 2021. Bentar. Ya, berarti ketika anak laki-lakinya wafat, hartanya dia yang dibagi dahulu. 14 dari Joko dan seluruh hartanya yang lain, kalau ada, ya, dibagikan ke ibunya. Ini anak laki-laki dari Joko ini siapa namanya? A'a. A'a punya anak? Tidak punya anak. Berarti ibunya dapat berapa? 1/6 ya. Ibu 1/3. Okay. Oh, 1/3. Tidak punya anak dan punya saudari dua orang dia kan ya? Saudari. Iya. Saudari yaitu ini tuh ini. Saudari dua saudari. Berapa dapatnya? 1/6. 2/3, enggak ada 1/6. 2/3. 2 orang ya. 2/3 berarti dibagi 3 hartanya, satu ibunya. Maaf, ibu jadi 1/6 lah karena fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus. Ibu di sini yang meninggal ini kan ya Ali. Ya, ibu dan dia punya saudari 2, maka ibu 1/6. Wallahu a'lam. 2/3 berarti 6 1 4 dibagi 5. 1/5, 4/5. Maka jatah ibu yang 4 tambah lagi 1/5, 4/3 2 ditambah 1/5 dari si Ali, dari anaknya. Jelas? Jelas Ustaz. Ya, lalu kemudian ibunya wafat di Maret. Ibunya enggak nikah lagi? Tidak. Tidak Ustaz. Berarti apa? Hanya ahli warisnya anak perempuan saja 2 orang. Ibunya ayah ibunya masih hidup atau tidak? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Kemudian anak perempuan 2/3, sisanya saudara-saudari dari ibu itu masih ada? Saudari dari ibu masih ada. Saudara dari ibu ada 2. Ya. Berarti 2/3 untuk anak perempuannya 2 orang, sisanya 1/3 untuk saudara-saudarinya. Laki-laki, saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah, walaupun tidak saya tulis sudah jelas ya. Alhamdulillah. Apa Ustaz mau nanya? Kalau yang tadi pada saat AA meninggal yang mendapatkan gawil furud ibunya dan dua saudari perempuan 1/6 dan 2/3 tadi. Lalu kalau apa namanya adik dari Pak Joko dan mungkin cucu itu dapat tidak Ustaz? Masih ada yang hidup? Siapa? Maaf Ustaz. Saudara saudari Joko masih ada yang hidup? Masih ada yang hidup Ustaz. Ya, dapat dia sisanya tadi, yaitu 1/3 menang, so dapat dia sisanya 1. Apa Ustaz? Dan yang tadi pas dicatat di papan tulis kan ada adiknya Pak Joko itu dua adik laki-laki. Saudara Joko, paman berarti. Iya, dua saudara Pak Joko. Dua paman, satu bibi. Tiga bibi. Berarti satu ini akan dibagikan ke ini. Satu akan dibagi 2 × 2 = 4 + 3 = 7. 7 × 6 = 42. 7 × 1 = 7. 7 × 4 = 28. Bagi 2 berarti masing-masing 14. Kemudian ini adalah 14. Pamannya dapat 2/4 2. Bibinya dapat 1 1 1. Kalau ada yang sebapak gimana Ustaz? Misalkan ada sebapak tidak dapat. Jadi ada yang sekandung. Si ibu ada enggak? Kalau si ibu dapat 1/6. Karena dia asabul furud. Yang sebapak itu adalah asabah. Asabah itu berurut. Bila yang kandung ada, sebapak tidak dapat. Kebetulan Pak Joko itu punya adik tiri sebapak gitu. Tidak dapat. Oh, tidak dapat. Baik. Cukup, akhi. Baik. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Alhamdulillah telah terjawab. Bisa dilihat. Wa jazakallahu khair. Bisa difoto dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV di line telepon 021-823-6543. Ya, kita angkat kembali pertanyaan yang kedua. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Mahfud di Banyumas. Pak Mahfud di Banyumas, silakan Pak. Assalamualaikum. Silakan. Apa Ustaz? Nah. Ada Bapak kami Pak Mukhlas dengan Bu Muslimah. Pak Mukhlas dengan Bu Muslimah. Ya, tahun 2012 awal Pak Mukhlas meninggal. Ini mau pembagian warisnya akhi yang ditanyakan atau apanya? Terus mempunyai anak 11. Warisnya kan? 4 laki-laki. Sebentar, Mukhlas wafat tahun berapa? Bapak meninggal 2012. Bulan? Bulan Desember 2011 bulan Desember. Terus? Silakan. Ya, terus meninggalkan 11 anak. Istrinya masih hidup di waktu itu? Ibunya. Bukan ibunya, istrinya. Istri Mukhlas. Kenapa? Istri Pak Mukhlas pada saat Mukhlas wafat masih hidupkah? Iya, Pak Mukhlas ya. Masih hidup. Iya, Ayah ibu Mukhlas masih hidup? Masih hidup, ya. Ayah ibu dari Mukhlas sudah masih hidup? Semua. Kayaknya ada jeda waktu, antum jangan dengarkan juga dari ini, ya, Fi. Halo, Bapak. Halo? Enggak, sudah meninggal, Ustaz. Iya, Pak. Halo? Halo, Pak. Sudah meninggal, Ustaz. Ya, antum simaknya lewat monitor telepon saja, ya, Pak. Dengan telepon, jangan dengar lewat televisi, karena ada jeda, Pak. Via telepon saja, dikecilkan volume suara TV atau radionya. Iya. Baik, silakan. Waktu Pak Mukhlas meninggal, ibu bapaknya sudah nggak ada, Ustaz. Iya. Istri masih, status istri, ya, masih hidup. Nah, hanya istri masih hidup. Meninggalkan anak 11 anak. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan? Laki-lakinya 4, putrinya 7, Ustaz. 4. Putri 7, ya. Dan semuanya mereka masih hidup ketika Pak Mukhlas wafat. Masih hidup semua anak, nah, terus? Iya. Silakan, apa pertanyaannya lagi? Udah segitu aja? Iya, itu Ustaz, ya. Ya, pembagiannya istri 1/8 dapat sisa. Sisa anak-anak sisa, asobah. Iya, asobah. Nah. 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian kali 4, 8 tambah 7, 15. 15 dikali 8, sama dengan berapa, kan? 15. Habis ke 8. 120. 120. Ini 15 plus 20. Sini 14. 14. 14. 14. Nah, perempuan 7. Ya. Seperti itu pembagiannya, Pak. Istrinya dapat 15 plus 120. Semua harta Pak Mukhlas dibagi 120 bagian. Istri beliau dapat 15 per 120. Masing-masing anak laki-laki dapat 14 per 120. Masing-masing anak perempuan dapat 7 per 120. Iya. Kalau Bu Muslimahnya, istrinya dapat berapa, Ustaz? 15 per 120. 15 per 120. Iya. Bu Muslimahnya. Istri Pak Mukhlas. Iya, istrinya Pak Mukhlas, ya. 15 per 120. Ah, ya. Terus mohon maaf, Ustaz, kemudian tahun 2018 Bu Muslimahnya meninggal. Ini kan Bu Muslimah dapat 15, hartanya 15 per 120. Terus setelah Bu Muslimah meninggal, hartanya ini? Ibu Muslimah ini wafat. Iya, tahun 2018. Muslimah, namanya Muslimah. Kalau tadi Mukhlas tahun 2000, ya? Iya. Tahun 2000 kan wafatnya Mukhlas? Iya, 2011, ya. 2011. Akhir, ya. Ya. Muslimah wafat 2018. Iya. Ya. Muslimah, orang tuanya masih hidupkah, bapak ibunya? Sudah enggak ada semua, Ustaz. Kalau sudah enggak ada semua, ya langsung aja dibagi ke anak-anaknya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Satu, tujuh, berarti langsungnya aja dibagi 15. Iya. Laki-laki 2/15, anak perempuan 1/15. Jumlah anaknya ketika dia wafat masih samakah atau sudah berbeda? Masih lengkap, masih lengkap. 11, Ustaz. Ya, ya, angka pembagian seperti itu, Pak. Oke, syukran, Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak yang di Banyumas. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Baik, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih via telepon di 021 823 6543. Baik, silahkan kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya dengan Abu Bimo di Jakarta. Silahkan akhi. Waalaikumsalam. Halo, dikecilkan volume suara radionya Pak ya, atau TV-nya. Fokus via telepon saja Pak, biar tidak ada jeda. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya gini, ini kakek saya sendiri. Kakek saya itu punya anak 3. Namanya siapa nama kakek Anda itu? Nama kakek saya Sadili, Ustaz. Sebentar, pelan-pelan. Pak Sadili. Ya, punya anak 3. Anaknya itu ini mau dibagi warisan Pak Sadili atau mau apa pertanyaannya? Gimana? Pembagian waris Pak Sadili begitu? Gini. Pembagian waris dari adik yang terakhir, anak kakek yang terakhir, Ustaz. Karena anak kakek itu sebentar, berarti yang wafat siapa? Sadili masih hidup? Udah wafat. Bentar, yang ingin sekarang dibagi harta siapa namanya? Oh gini, jadi saya punya anak 3, yang ada anak pertama udah meninggal, anak kedua masih ada, anak ketiga udah meninggal. Nah, harta dari anak ketiga itu kan belum menikah, Ustadz. Itu gimana pembagiannya? Siapa yang meninggal dulu, Sadili apa anaknya yang ketiga yang belum menikah? Sadili dulu Ustaz, jadi Sadili meninggal. Iya, berarti anak ketiga Sadili ini siapa namanya? Namanya Ujang Ustaz. Ujang wafat. Ujang ya. Wafat pun dalam keadaan bujangan. Ujang, betul. Jadi anak pertamanya sudah wafat, anak ketiganya sudah wafat. Tidak apa-apa, sekarang kan mau dibagikan harta Ujangan ya? Betul Ustaz. Iya, sebentar Ustaz. Ujang wafat, ibunya masih hidupkah atau sudah meninggal? Ayahnya masih. Ayah ibunya masih hidup? Ibunya masih. Ayah sudah wafat? Ya. Ibu tidak punya istri, tidak punya anak? Ya. Ya, ibu mendapatkan 1/3. Oh, ibu 1/3 ya, Ustaz? Ya. Ketika Ujang wafat, tahun berapa nih wafat nih? 2010, Ustaz. 2011. Sorry, maaf. 2020, Ustaz. Dan jangan 2022 akhir. Ini ya 2020 akhir. Nah ini sekarang tuh mau dibagi gitu lah. Ya udah. Untuk ibunya Ujang 1/3. Ya kan masih ada sisa tuh. Ya baik. Ya dibagikan kepada asobah. Saudari Ujang ada yang masih hidup? Saudara-saudari dan Ujang? Hanya ada kakak laki-laki. Kakak laki-laki. Ayahnya Udang sudah wafat ya, berarti saudara laki-laki satu orang. Awalnya dua orang, cuma yang satu udah meninggal Ustaz. Ya, ketika Ujang wafat berapa orang? Satu orang. Satu saudara laki. Saudara perempuan ada? Enggak ada Ustaz. Nah, sisanya ini ngambil sisa dia. Bagi 3 hartanya, 1/3 untuk ibunya, 2 ya, untuk saudara laki-lakinya. Berarti saudara laki-laki yang meninggal itu udah nggak dapat bagian ya, Ustaz? Tidak. Baik. Cukup, Akhi. Kita berikan kesempatan bagi yang lain ya. Cukup, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya. Via telepon, masih di via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan Sigit Koncoro. Di mana akhi Sigit? Halo, akhi Sigit. Monitornya via telepon saja, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, karena ada jeda. Baik, akhi Sigit di mana? Di mana? Di Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya. kakek kami meninggal tahun 95. Namanya siapa kakeknya? Pak Harjo. Pak Harjo ya. Sebentar, Pak Harjo wafat tahun 95. Harjo. Tahun berapa? 95 ya? 95. Baik. Terus? Terus meninggalkan anak yang ditinggalkan itu kan dua orang laki-laki, satu perempuan. Bapak ibu Pak Harjo masih hidup kan di 95? Udah enggak. Istrinya? Halo. Pada saat itu Pak Harjo itu kan meninggalkan sebuah rumah dan ditempati oleh ayah kami. Halo Ustaz. Yang ditinggal ahli waris Pak Harjo dulu siapa saja? Pak Kun. Istrinya masih ada, Ki? Istri beliau? Enggak, berduanya meninggal tahun 95. Bersamaan wafatnya atau ada perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu. Siapa yang duluan? Kakeknya dulu. Iya, berarti istrinya masih hidup pada saat Harjo wafat, istrinya kan masih hidup. Iya. Kemudian siapa lagi selain istrinya, anak-anaknya masih ada yang hidup? Masih. Berapa? Semuanya hidup, tiga-tiganya. Anak laki-lakinya berapa, Aki? Anak laki-lakinya dua, perempuan satu. Ya, ini dibagi semua warisan Pak Harjo, rumah kah, uang tunai kah, apapun. Tapi pada saat itu karena kebetulan ayah kami adalah anak yang paling kecil dan pada saat itu belum punya rumah, jadi sebentar dulu, dengar. Halo Pak, Pak Sigit. Halo. Halo. Iya, halo. Pak, didengarkan dulu pelan-pelan ya Pak. Kita selesaikan satu persatu ini dulu Pak. Dan Bapak bisa mencatat ya, atau difoto. Baru kemudian nanti kasus berikutnya disampaikan. Lihat televisi atau dengar radio, Pak? Ya, di handphone saya. Oke. Ya, nanti Bapak bisa lihat lagi di rekamannya, pembagian, oh, ya, apa namanya, warisannya ya, Pak, untuk persentasenya. Iya. Dimana istri dari Harjo dapat 5/40 bagian. Masing-masing anak laki-laki Harjo dapat 14/40 bagian. Anak perempuan Harjo dapat 7/40 bagian. Terus pertanyaannya apa? Pada saat ini kan ayah kami itu. Ayah Anda siapa? Anak laki-laki Harjo apa cucu Harjo atau siapa laki-laki. Harjo? Namanya siapa? Harjo, Pak Kun. Pak Kun? Akun. Akun. Nah. Kemudian? Jadi kakak-kakaknya bersepakat kalau rumahnya ini dikasihkan semuanya untuk ayah Anda saya. Terus? Pas itu tahun 2002 ayah kami meninggal. Terus? Dan rumah dia balik nama atas nama ibu kami. Istri Pak Akun ya? Ya, istri Pak Akun. Sebelum Akun meninggal? Ya, sebelum Pak Akun. Enggak, setelah Pak Akun meninggal. Enggak bisa. Karena ketika Akun meninggal, itu hartanya itu dibagi kepada ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya ada istri, ada anak perempuan, ada anak laki kah? Di sertifikatannya sih emang atas nama istri dan anak-anak. Atas gimana? Nama istri dan anak-anak, tapi pembagian hak masing-masing berapa? Oh, enggak disebutin sih Ustaz itu karena di sertifikat kok enggak disebutin berapa bagian masing-masing. Belum. Pada saat Akun masih hidup itu. Atau setelah Akun Setelah aku meninggal, dibuatkan sertifikat atas nama istri dan anak-anak. Maka hak istri 1/8, anak laki-laki ada, anak perempuan ada, sisanya untuk laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Wow, 1/2, 2 bagian laki-laki, satu perempuan. Iya. Istri seperempatan. Nah, cukup Pak. Jelas ya, insya Allah. Pak, maaf nih, pas itu tahun 2018. Kan kakaknya meninggal nih. Kakak dari Pakun. Kemudian? Nah, dia menggugat warisnya kakeknya dulu. Apakah ini boleh seperti itu? Ketika mereka menyerahkan, menghadiahkan ke Akun, sudah balik nama ke Akun kah? Pada saat itu belum sih Pak. Sekarang kan nama Anda, istri, nama istrinya, istri Akun dan anak-anaknya kan ya, yang punya sertifikat. Hmm. Gimana cara saudara-saudara Akun menggugatnya? Jadi waktu itu mereka datang ke rumah, terus minta dilihatkan surat tanahnya, sertifikatnya. Pada saat dilihat itu mereka langsung ambil. Oh, diambilnya? Ya udah, bikin yang baru lagi. Gimana caranya lagi? Diambilnya kan nama Anda, nama diambil ya gimana? Itu datang ke polisi, dilaporkan, hilang, dirampok. Kemudian bikin yang baru. Kan di BPN masih ada namanya yang asli. Gitu aja. Dilaporkan saja. Kalau maaf Ustaz. Lapor kehilangan. Udah menjadi hak milik Pakunnya kalau udah. Iya. Nah. Kalau sudah pakai namanya dia dan sudah nama ahli warisnya ya iyalah. Demikian akhir sedikit. Insyaallah ya, cukup difahami ya. Taib. Wa iya, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Barakallahu fik dan semoga Allah mudahkan urusannya. Laporan kehilangan bukan ke ustaz. Ke kepolisian nanti. Taib Ustaz. Kita berikan kesempatan masih via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Baik, kita angkat kembali, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa umu di mana? Saya dari Bunda Kamila di Depok. Silahkan. Saya mau tanya, ibu saya meninggal tahun 2020. Namanya siapa umu? Namanya Ibu Mu'inah. Ibu Mu'inah meninggalkan ahli waris siapa saja? Embun. Anak laki-laki atau anak perempuan ini? Anak pertama laki-laki, Abi. Berapa orang laki-laki, berapa orang anak perempuannya, Ibu? Satu laki-laki, dua perempuan. Anak pertama laki-laki, Abi. Anak kedua perempuan, Embun. Anak ketiga perempuan, Desi. Suaminya masih ada kah? Suami masih ada, masih ada waktu almarhumah meninggal, okay. Tapi udah pisah lama sekali sejak kami lahir. Sudah bercerai. Sudah bercerai, betul. Ya. Ayah ibu dari Bu Mu'inah masih hidup? Enggak ada, dua-duanya udah enggak ada. Ya. Pembagiannya? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, sebelum ibu saya kan punya sebidang tanah gitu, taruhlah 100 meter. Nah, sebelum ibu saya meninggal, tahun sebelum ibu saya meninggal itu sekitar 2015, kalau nggak salah, saya udah ada bikin surat hibah, sebagian tanahnya itu diserahkan ke saya. Dari 100 meter itu, misalnya 40 meter udah dihibahkan atas nama saya, dan saya sudah balik nama, itu diketahui dua saudara kandung saya. Sehingga saat almarhumah meninggal, itu menyisakan tanah atas nama almarhumah 60 meter, kurang lebih begitulah perkiraannya. Nah, yang saya mau tanya, itu pembagian warisnya gimana? Terus tanah yang menjadi, yang sudah dibalik nama atas nama saya, lengkap dengan surat hibah, akta notaris, dan diketahui saudara kandung, apakah halal buat saya gitu? Ketika ibu Anda, Bu Mu'inah, hibah kepada Anda, itu saudara-saudari Anda yang lain ridho apa tidak? Karena itu harusnya seorang ayah dan ibu bila hibah ke anak-anak itu harus adil, semuanya harus dapat. Iya, itu ridho. Dan kebetulan sebelum saya ibu bikin akta hibah, karena kebetulan kan saya bikin rumah duluan, saya ada beli sebidang tanah dengan keluarga yang lain, terus karena kebetulan susunan tanahnya agak sedikit ribet, akhirnya ada sebagian tanah orang tua saya yang kepake dan itu dihibahkan. Nah, sebelum saya ibu saya terbitin, maksudnya akta hibah itu, saya udah kasih uang juga ke adik saya yang kita sepakati bersama sekitar tanah kurang lebih 30 meter untuk ya kita. udah berarti mereka sudah redo. Iya. Iya. Yang sisanya yang berapa sih, 60? Iya, 60. Yang sisanya 60 dibagi 4 bagian. Oh. Yang anak laki-laki dapat 2/4 atau setengah. Yang perempuan masing-masing 1/4, 1/4. Oh, jadi berarti di situ saya masih termasuk dapat harta waris lagi gitu ya? Iya. Oke, terus berarti ya kalau yang saya terima sebelumnya itu udah halal buat saya gitu ya, Ustadz? Iya. Ya, cukup Ustadz, jelas. Baik, jazakallahu khair, Umu. Ya. Nah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan memberikan satu kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi di mana? Ridwan di Jakarta. Akhi Ridwan, silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Suhanda meninggal Ustaz. Tahun berapa akhi? Tahun 2000 kalau nggak salah Ustaz. Itu meninggalkan anak laki-laki 2, anak perempuan 5. Istrinya masih hidup? Istri sudah meninggal. Berapa anak laki-lakinya? Anak laki-laki 2, anak perempuan 5. Orang tua Suhanda masih hidup? Halo, Kak. Bapak Ibu Suhanda masih hidup? Halo? Halo, Akhi? Iya. Pak Suhanda masih hidup? Bapak ibunya masih hidup pada saat? Sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Ini dibagi anak laki-laki 2 bagian kata Allah. 2 bagian dan mereka 2 orang. Perempuan kata Allah 1 bagian, 1, 1. Dia 5 orang ya. 1. Berarti 2 sama 2, 4 tambah 5, 9. Anak laki-laki 2/9, anak perempuan 1/9 masing-masing. Ya. Ya, jelas? Ya, jadi ini Ustaz, jadi sebelum meninggal itu Pak Suhanda itu sudah membelikan rumah ke 5 anaknya. Jadi yang 2 lagi belum dibelikan rumah gitu Ustaz. Terus? Nah, jadi pas pembagian waris itu rumahnya hanya di yang belum dibelikan rumah 3. Yang 4 sudah, nah yang pembagian waris itu hasil bagi warisnya sebagian dibelikan untuk rumah ke salah satu anak yang belum dapat, jadi yang 2 lagi cuma dibagikan waris, jadi sisanya itu misalkan pembagian warisnya 100 juta gitu ya, nah itu yang 30 jutanya dibelikan rumah untuk salah satu anak yang belum dapat, yang 2 lagi malah cuma dibagi waris aja gitu Ustaz. Berapa dapatnya? Dapatnya cuma dari kasus itu cuma sekitar 8 jutaan gitu Ustaz. Pertanyaannya apa? Itu bagaimana Ustaz, apakah berhak dituntut atau bagaimana Ustaz? Dituntut, tentunya bisa dituntutnya hak waris. Pembagian hibah tidak dituntut kalau sudah balik nama. Iya. Sudah balik nama kah keempat sudah. Anak itu? Semua sudah dibalik nama atas anak-anaknya Ustaz. Yang 4 itu? Iya. Tinggal sekarang kebaikan hati 4 anak. Iya. Tentu tidak bisa. Cuman kebaikan hati anak-anak ini, iya, kalau mereka tidak mau berbagi, dibagi semuanya, tentu Allah memurkai ayahnya, si Suhanda. Iya. Dimana dia tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Nabi mengingatkan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak. Bila satu dibagi, yang lain harus dibagi harta juga. Sedangkan dia tidak melakukan itu, tentu Allah memurkainya. Paham? Iya, baik. Ya, okay. Baik, kita angkat kembali pertanyaan juga dari pesan singkat saja. Sudah cukup banyak yang masuk, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki rumah dan tanah. Dahulu kita sama-sama kerja dan uang dikumpulkan, Ustaz. Kemudian kita bisa beli rumah dan tanah, Ustaz. Dan sekarang suami sudah wafat, meninggal pada tanggal 4 bulan 8 tahun 2021. Bagaimanakah pembagian harta ini, Ustaz? Dan kami memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jadi ada harta yang berserikat, Ustaz. Suami wafat, istri masih hidup. Istri satu, anaknya berapa? Laki-laki satu, anak perempuan satu. Istri mendapat 1/8, sisa 8, 1 sisa 7, laki-laki 2 bagian, tambah 1 bagian 3, 3 dikali 8, sama dengan 24, 3, anak perempuan dapat 14, anak laki-laki dapat 7. Ya. Harta suami dibagi 3/24 untuk istrinya, 14/24 untuk laki-lakinya, 7/24 untuk anak perempuannya. Yang dari rumah yang dibagi tentu hak suami. Perkirakan ketika membeli itu berapa persentase dana suami dan berapa persentase dana istri. Umpamanya suami waktu itu sekian juta, istri sekian juta. Persentasenya kalau diporsikan suami 60%, istri 40%. Maka yang dibagi adalah yang 60% dari harta tadi. Yang 40%-nya tidak dibagi. Gimana, apakah dipotek-potek rumahnya, Ustaz? Ya enggak. Dinilai rumah itu berapa nilai rumahnya? Umpamanya nilai rumahnya adalah 1 miliar. Ya. Kalau dijual tentu selesai. Istri mengambil 400 juta, yang 400 juta dibagi 24, dibagi hak masing-masing. Dari situ istri pun masih dapat 3/24 dikali 600 juta. Laki-laki 14/24 dikali 600 juta, anak perempuan 7/24 dikali 600 juta, segitu dia dapat. Seperti itu kalau dijual. Kalau tidak dijual, tentu siapa yang menggunakan? Bila istri yang menggunakan, ya, tinggal diminta keriduan anak-anak. Kalau mereka tinggal masih bersama istri, tidak ada pembagian waris. Ya, tidak perlu dibagikan, karena mereka juga tinggal di sana. Tapi kalau umpamanya anak satu sudah pisah dengan orang tuanya karena sudah menikah, ya, kalau dia ikhlaskan, ya udah, ya kata dia, saya udah punya rumah, ada kontrak, biarin yang rumah warisan ayah dipakai oleh ibu dan saudara saya, seperti itu. Tapi nanti suatu saat dia butuh, mungkin dia meminta kepada ibunya dan saudaranya agar rumah aset waris tadi dijual. Wallahu'alam. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Demikian akhi yang bertanya, ini jawabannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat dari Bapak Ismet di Pekanbaru. Beliau bertanya, Ustaz, nenek saya memiliki dua orang, ya nenek saya, tidak disebutkan namanya Pak ya, mungkin disebutkan. Baik, nenek saya mempunyai, mohon maaf untuk para pendengar dan pemirsa, nomor yang saya sebutkan 0819 tidak bisa digunakan buat telepon ya, mohon maaf. Jadi mohon tidak, untuk tidak menghubungi via telepon, karena ini hanya cukup khusus untuk WhatsApp saja, chat WhatsApp. Demikian Bapak Ismet bertanya dari Pekanbaru Riau. Beliau bertanya, memiliki nenek dan punya dua orang suami. Dari suami pertama, nenek bercerai hidup, kemudian menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Dia mempunyai tiga orang anak Ustaz. Pertanyaannya, dalam pembagian tanah hasil dari perceraian waktu nenek saya sama suami pertama, apakah ibu saya dari mendapatkan warisan tersebut Ustaz? Anak dari suami yang kedua. Ini Ismet punya ibu. Naam. Ibunya Ismet punya ibu. Naam. Ya. Kemudian neneknya Ismet dari jalur ibu bercerai dengan suaminya. Neneknya Ismet dari jalur ibu bercerai dengan suaminya. Yang pertama, Naam. Yang pertama. Kemudian suami pertamanya wafat. Bercerai hidup, Ustaz. Iya. Okay. Kalau enggak ada wafat itu enggak ada waris. Ah, Naam. Wafat. Apakah ibunya Ismet dapat warisan itu? Jawabannya tentu dilihat. Apakah ketika neneknya bercerai dengan suaminya itu, apakah wafatnya neneknya sudah bukan istrinya lagi? Kalau masih istri, ya tidak mungkin dia bernikah lagi kan ya? Sahih. Berarti sudah tidak istri lagi. Kalau tidak istri lagi, maka yang ibunya tidak dapat, yang bukan, yang neneknya tidak dapat, tapi ibunya tetap anak ibunya Ismet, kan anak dari yang suami pertama atau anak suami kedua? Tidak dijelaskan. Menikah lagi punya tiga orang. Yang pertama banyak tadi. Kedua, Sat. Dari pertama tidak punya tidak anak. Ada. Tidak ada anak. Berarti ibunya Anda, ibunya Pak Ismet tidak dapat warisan. Karena neneknya saja tidak dapat warisan, apalagi ibunya. Nah, itu bukan anaknya dia, itu anak orang lain. Jazakumullah khairah. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nenek saya meninggal tahun 2020. Ada meninggalkan anak perempuan 4 orang dan suami. Artinya seorang wanita wafat tahun 2020 meninggalkan 4 anak perempuan dan suaminya, Ustaz. Bagaimana cara pembagian warisannya? Suami 4 anak wanita. Nah. Suami kalau ada anak dapat 1/4, anak 2/3. Nah. 4 dan 3 12. 12 bagi 4 3 3 4 8. Sisa 1. Ya. Ini disebutkan enggak ada soal ada ahli waris yang lain. Kalau tidak seperti ini, wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Yang jelas kita anggap tidak ada, maka ini langsung saja tidak ada sisa. Sisanya langsung dirab, dikembalikan. Itu ini 11. Berarti sini menjadi 11 bagian 3/11, 8/11. 8/11 bagi 4 berarti masing-masing 2. 2 2 2. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair, Ustaz. Kami angkat pertanyaan terakhir di pesan singkat ini dari ibu penanya kita. Baik, seorang ibu atau dinamai dengan ibu Yati mempunyai 3 orang anak. Satu anak laki-laki dari di luar nikah dengan laki-laki lain. Kemudian atau ya sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang dan kemudian menikah dan memiliki anak kandung satu laki-laki dan satu anak perempuan, Ustaz. Dari suaminya yang meninggal bulan Januari tahun 2021. Yang menjadi pertanyaan bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Sebagai informasi, mempunyai harta 2 rumah, 1 rumah dari hasil hibah orang tua dari Ibu Yati kepada Ibu Yati dan 1 rumah lagi dari hasil perkawinan mereka. Ibu Yati dan suaminya, Ustaz. Mohon pencerahan. Ini yang meninggal suami Ibu Yati yang kedua kan ya? Ainam, Ustaz. Suami keduanya dan statusnya masih suami Ibu Yati. Berarti ketika dia wafat ada istri. Anak Ibu Yati dari suami kedua berapa orang? Satu laki-laki dan satu perempuan, Ustaz. Mempunyai 3 orang ya, yang yang satu di luar nikah, Ustaz. Bukan anaknya dia berarti. Tidak termasuk berarti, Ustaz. Nikah tadi kan sebelum menikah dengan istri yang kedua apa yang pertama tadi? Mempunyai tiga orang anak, satu anak laki-laki di luar nikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan suaminya. Iya, berarti bukan anak suaminya jelas. Dan anak kandung laki-laki satu orang dan anak perempuan satu orang. Sisa 8, sisa 1, 7, sisanya 3. Tiga kali tiga 14 7 Semua harta suami tersebut dibagi 24. Baik, alhamdulillah. Demikian ibu yang bertanya bisa dilihat di televisi dan bisa difoto ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah kita berikan satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini Ummu Khansa di Salatiga. Silakan Ummu Khansa. Iya, iya. Begini. Bapak meninggal 2013, nah. Kemudian meninggalkan beberapa rumah, kemudian pekarangan dan sawah, dan itu sudah ditulis di hibah, di surat hibah, Ustaz. Kemudian kami baru ngeh dan baru membuka surat-surat di hadapan ibu dan saudara-saudara itu baru-baru ini gitu. Terus ternyata di bagian saya itu tidak ada rumah gitu. Jadi kami berempat, perempuan semua. Terus tiga adik saya dapat rumah, saya tidak begitu. Jadi saya anak pertama. Kemudian sekarang ibu merasa ada ketidakadilan di sini. Kemudian ibu kepingin memberikan, istilahnya apa ya, bukan memberikan rumah, tapi sekemampuan ibu mau menutup ketidakadilan ini seadanya gitu istilahnya. Jadi saya ditambahkan satu petak sawah, tapi sebenarnya saudara-saudara saya tidak hidup, Ustaz. Baiknya gimana ya, Ustaz? Apakah surat hibah itu sudah balik nama? Belum, Ustaz. Kalau sudah balik nama belum dan semua tidak ada yang tahu, berarti tidak ada miliknya, belum serah terima, maka status hibah batal, suratnya tidak ada gunanya dan dibagi hukum waris. Istri dapat 1/8, anak laki-laki 2 bagian, sisanya anak perempuan 1 bagian. Ini semuanya anak perempuan ya? Iya, Ustaz. Kalau anak perempuan semuanya berarti akan ada hak asobah dari ayah yang wafat tadi. Istri, anak perempuan berapa orang? 4 orang, Ustaz. Anak perempuan berarti 1/8, 2/3. 1/8, 2/3, 8 dengan 3, 24. 3/24, kemudian 8 kali 2 16, sisa 5. Ayah masih ada saudara-saudari? Sudah meninggal. Saudara-saudari ayah Anda sudah meninggal. Dari ayah sudah meninggal, saudara perempuannya sudah meninggal juga, tinggal anak-anaknya. Tapi kalau sebentar. Ayah Anda punya saudara laki-laki dan perempuan kan ya? Satu perempuan. Laki-laki tidak ada? Tidak ada, Ustaz. Saudara laki-laki tidak ada? Tidak ada. Hanya ada saudari perempuannya saja? Iya. Ayah Anda punya paman kah? ada tapi lain ibu. Paman lain ibu, tidak dari sekandung. Berarti tidak ada ayah anda, kakek anda, tidak punya saudara berarti. Iya. Kecuali hanya si ibu gitu, kakek anda dari ayah. Iya, sudah meninggal semua sih Ustaz. Ya udah, kalau seperti ini langsung aja dibagi harta 19. Oh. 3/19. Kemudian ini masing-masing 4/19. Udah, itu pembagiannya. Dan surat hibah tadi tidak berlaku karena belum balik nama dan belum dikuasai oleh masing-masing. Dibagi waris. Iya, kalau situasinya tidak memungkinkan untuk ke pengadilan agama. Oh gitu Ustaz. Ya. Kalau misalnya saya ada apa ya Ustaz, akhirnya di saudara kan ada ketidakbaikan, jika niatan ibu untuk menutup ketidakadilan ini aja sudah membuat tidak baik gitu, saudara-saudara saya protes gitu istilahnya Ustaz, jadi akhirnya membenci saya gitu. Kalau misalnya baiknya gimana ya Ustaz, misalnya sampaikan saya, itu firman Allah, fa'inkunna nisa'an faqasnataini falahunna thulutsa ma tarak, kata Allah. Bila seseorang wafat meninggalkan anak perempuan dua atau lebih, ya, mereka mendapatkan 2/3 harta dibagi rata. Itu kata Allah. Iya Ustaz. Mereka marah ya marah, tidak ada masalah. Biasa orang marah, tidak ada masalah kalau orang marah. Oh, kalau misalnya saya ridho dengan tidak mendapatkan ini. Anda ridho, tidak ada masalah. Begitu. Semuanya anda bilang saya enggak terima pun enggak ada masalah, ambillah semua dari kalian, enggak ada masalah. Gitu ya Ustaz. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Allahumma jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memudahkan urusannya ya Umi ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Ini ikhwati fillah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.